طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. أيها الإخوة، dimana saja Anda berada, baik pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insani di Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, Radio Rai Padang dan pemirsa Suro TV Padang, dan beberapa radio lain atau TV lain yang sudah konfirmasi ikut gabung, tapi saya nggak ingat nama stasiunnya atau radio atau TV-nya. Di mana saja Anda berada, selamat bergabung. Para netizen di mana saja Anda berada juga selamat bergabung. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang surga sebagai bagian dari pembahasan tentang rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Kemarin di hari Senin yang lalu kita sudah membahas pintu-pintu surga. Sekarang kita masuki darajatul jannah, tingkatan-tingkatan di surga. Surga itu memiliki beberapa tingkatan dengan jumlah tingkatan yang banyak, ribuan. Sebagian berada di atas sebagian yang lain. Otomatis penghuninya pun berbeda-beda dalam hal keutamaan, tergantung posisi mereka di tingkat mana. Semakin tinggi tingkatan surga, semakin besar kenikmatan yang dirasakannya. Dan itu sangat ditentukan oleh iman dan amal mereka ketika di dunia. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 75, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Siapa orang yang datang kepada Allah dengan keadaan iman dan telah melakukan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman ini di dalamnya sudah mencakup ilmu. Iman yang didasari oleh ilmu. Ilmu yang mendalam melahirkan keimanan. Keimanan ini mendorong orang itu untuk beramal soleh. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat. Siapa orang yang datang mendatangi Allah dalam keadaan iman dan sudah beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, bagi mereka akan memperoleh derajat yang sangat tinggi. Termasuk para ulama yang menjelaskan bahwa surga bertingkat-tingkat adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmul Fatawanya. Beliau berkata, wal jannatu darajatun mutafadilah tafadulan azima. Wa awliya'ullahil mu'minun al-muttaqun fi tilkad darajat bihasbi imanihim wa taqwahum. Surga itu bertingkat-tingkat dengan perbedaan keutamaan yang sangat besar. Para wali Allah, orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa dalam tingkatan-tingkatan surga itu sangat bergantung pada kadar iman dan kadar ketakwaannya. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat ke 18 sampai ayat ke-21 kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Wa man aradal akhirah wa sa'a laha sya'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdhila. Kata Allah, siapa yang menginginkan sesuatu yang ajilah, ajilah itu yang segera, yaitu dunia. Siapa yang menginginkan dunia, kami segerakan bagi dia di dunia, manasya liman nurid, sekehendak kami bagi orang-orang yang kami kehendaki. Bukan sekehendak dia, bukan sekehendak orang itu. Allah tidak berkata, siapa yang menginginkan dia, kami segerakan bagi dia sekehendak dia, dan bagi siapa saja yang mau, enggak begitu. Tapi kami akan segerakan di dalam kehidupan dunia ini manasya sesuai dengan kehendak kami liman nurid, dan bagi siapa saja yang kami kehendaki, tergantung kehendak Allah. Ya. Jadi siapa yang menginginkan dunia, Allah akan kasih bagi orang-orang tertentu, tidak semua orang dikasih. Dan dikasihnya sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Ada yang banyak banget, kaya banget, ada yang kaya biasa, ada yang yang penting cukup. Sekehendak Allah. Tapi apa yang terjadi? Bagi orang yang menginginkan dunia, ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَسْلَهَ مَذْمُمَ مَدْحُورًا. Kemudian, kami akan jadikan bagi dia neraka jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terhina. Ini bagi orang yang menginginkan dunia loh. Termasuk orang yang menginginkan dunia ini dengan amalan akhirat. Melakukan amal soleh tapi dengan niat dunia. Melakukan amal-amal akhirat tapi untuk memperoleh keuntungan dunia. Allah akan beri sesuai dengan yang Allah kehendaki, tapi nanti di akhirat Allah siapkan jahannam. Dia masuk ke dalam jahannam itu secara tercela dan terhina. Tapi di ayat berikutnya, waman aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha. Siapa yang menginginkan akhirat dan dia sudah berupaya melakukan amalan akhirat, wa huwa mu'min, dan dia mu'min. Benar, niatnya itu ikhlas karena Allah. Karena Allah menyebut di sini mukmin. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu usahanya itu, amalnya itu akan dipahalai, akan dibalas. Baik amalan dunia, apalagi amalan akhirat. Amalan dunia dia tujukan untuk akhirat. Apalagi amalan akhirat. Dia tujukan juga untuk akhirat. Jadi wa kana sa'yukum mashkura, usaha orang yang menginginkan akhirat itu Allah akan Allah balas dengan pahala, dengan rahmat, dengan surga. Jadi yang tadi menginginkan dunia, yang ini menginginkan akhirat. Terus kata Allah, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Masing-masing dari yang menginginkan dunia ataupun yang menginginkan akhirat, kami berikan pemberian dari Allah, wa ma kana athau rabbika mahdhura, dan pemberian Allah ini tidak terhalang, pasti akan sampai. Mana yang lebih utama? Tentu saja yang menginginkan akhirat. Allah menyatakan, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihat bagaimana kami melebihkan sebagian orang di atas sebagian lain dalam segala hal. Dilebihkan ini dari segi harta, yang lainnya kurang. Yang ini dilebihkan dari segi iman, amal soleh, ya, kebaikan, yang itu kurang. Sebagian Allah lebihkan di atas sebagian yang lain. Mana yang lebih bagus? Walal akhiratu akbaru darajatu akbaru tafdila. Tapi akhirat lebih gede derajatnya dan lebih besar juga keutamaannya. Makanya kalau kita melihat ada orang lain lebih unggul dari kita dari aspek duniawi, lebih berharta, lebih berpangkat, lebih berjabatan, lebih berkuasa, lebih populer, pokoknya dari aspek dunia lebih dari kita, maka ungguli dia dari aspek akhirat. Dalam masalah akhirat kita harus lebih unggul daripada dia dari segi iman, amal soleh, ilmu dan yang lain-lainnya. Ya, lihat bagaimana Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan dunia kepada yang menginginkannya, tapi sekehendak Allah. Allah yang menakar pemberian itu. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada orang yang menginginkan akhirat. Jadi pasti pemberian Allah itu sampai baik kepada orang yang soleh ataupun yang salah. Kepada orang yang taat ataupun kepada yang maksiat. Kepada orang yang baik ataupun orang yang durhaka. Pasti sampai. Allah menyatakan di dalam ayat tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makana ata'u rabbika mahdhura. Dan sesungguhnya pemberian Allah itu tidak akan mungkin terhalang. Allah lebihkan sebagian di atas sebagian yang lain dalam urusan dunia. Tapi yang lebih utama orang yang diberikan kelebihan dari aspek akhirat. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa ahlul akhirat memperoleh keutamaan yang jauh lebih besar daripada keutamaan yang telah Allah berikan di dunia kepada manusia tertentu. Makanya Allah menyatakan, wa anna darajatil akhirah akbar min darajatid dunya. Tingkatan di akhirat itu, di surga itu lebih tinggi, lebih besar, lebih utama daripada tingkatan di akhirat, daripada tingkatan di dunia. Nah, termasuk para nabi berbeda-beda tingkatannya di surganya juga. Ya, kenapa? Karena keutamaan mereka ketika di dunia juga berbeda. Ada nabi-nabi yang lebih utama dibanding nabi-nabi lain. Seperti umpamanya ulul azmi minar rusul. Para rasul yang disebut dengan sebutan ulul azmi. Ada 5, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia di antara ulul azmi. Yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul. Allah yang menjelaskan bahwa tingkatan para nabi di dunia ini berbeda dan di akhirat juga tidak sama. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 253 Allah menyatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kata Allah, itulah para rasul. Kami telah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara para rasul itu ada rasul yang Allah berbicara secara langsung kepadanya. Yaitu siapa? 2. Pertama, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berbicara langsung. Nabi-nabi lain tidak. Dan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mi'raj, ketika menerima apa? Kewajiban sholat yang 5 waktu. Lalu Allah menyatakan, وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. Kami angkat sebagian mereka beberapa derajat di atas sebagian yang lain. وَأَتَيْنَا إِسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. Kami berikan kepada Isa bin Maryam al-Bayyinat. Dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Dalam surah Al-Isra ayat 55 Allah menyatakan walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami telah mengutamakan sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lain, dan kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Jadi kalau para nabi berbeda keutamaannya di dunia, otomatis keadilan Allah menyebabkan mereka juga dibedakan dalam hal derajat ketinggian di surga. Termasuk orang-orang mukmin, sama mukmin tapi kadar keimanannya berbeda. Perbedaan kadar iman mempengaruhi perbedaan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal soleh yang dilakukannya. Makin hebat iman, makin hebat ibadah, amal soleh, makin mulia akhlaknya. Dan makin utama dia. Orang mukmin berbeda-beda kadar iman, berbeda kadar amal. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizanna. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa masyafa'a. Fa inna law taftahu amalus syaitan. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan orang mukmin yang kuat maksudnya kuat imannya. Orang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khairun, tapi masing-masing orang beriman baik yang kuat ataupun yang lemah itu ada kebaikan. Walaupun kadar kebaikannya tentu saja berbeda. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jizanna, dan jangan kalian bersikap lemah. Wa inna asabaka syai'un, kalau ada musibah yang menimpamu, fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau ada musibah yang menimpamu, jangan sekali-kali kamu mengatakan, aduh, coba seandainya aku tadi begini, pasti akan begini-begini. Kalau tadi aku tidak begitu, pasti tidak akan kejadian begini. Tidak boleh itu. Karena apa? Menggugat takdir yang sudah terjadi. Walakin qul, tapi katakan olehmu qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Wa masyafal, dan apa saja yang Allah kehendaki, pasti dia lakukan. Kenapa tidak boleh mengatakan seandainya, seandainya, seandainya? Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya itu membuka amalan syaitan. Jadi hadis ini menyatakan orang mukmin ada yang kuat, ada yang lemah. Berbeda. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dari Amr Abu Hurairah dan Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza istahadal hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau hakim berijtihad lalu benar, dia dapat dua pahala. Kalau salah dalam ijtihadnya, dia dapat satu pahala. Kesalahannya dimaafkan. Dua-duanya sama hakim. Tapi hakim ini benar, hakim ini salah. Dan kesalahannya tidak disengaja, tidak disengajakan, tidak direncanakan berbuat salah. Ya manusiawi, ada khilafnya. Ada kelirunya. Yang menunjukkan perbedaan kualitas hakim. Tapi dua-duanya utama. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fath, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahil husna. Tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum ditaklukannya kota Mekah dan berperang. Mereka itu derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang yang berinfak setelah penaklukan kota Mekah dan berperang. Jadi ketika Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik, posisi kaum mukminin belum begitu kuat, masih ada tekanan dari sana sini, masih belum bebas, ya. Nah, kalau berinfak dan berjihad ketika lemah itu berbeda nilainya dibanding ketika infak dan jihad setelah kuat. Setelah Mekah ditaklukan, enggak ada lagi tekanan, enggak ada lagi intimidasi, enggak ada lagi provokasi dari orang-orang Mekah. Mekahnya sudah ditaklukan, mayoritas orang Mekah kemudian masuk Islam. Jadilah Mekah itu negeri Muslim. Maka tekanan lebih kecil daripada sebelumnya. Maka pengorbanan baik dalam bentuk infak ataupun jihad kadarnya lebih kecil dibanding sebelum ditaklukannya kota Mekah. Makanya Allah menyatakan tidak sama di antara kalian orang yang berinfak dan berperang sebelum ditaklukannya kota Mekah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang infak dan jihad perang setelah ditaklukannya kota Mekah, tapi Allah menyatakan wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masing dua kelompok itu Allah siapkan kebaikan. Allah akan siapkan balasan kebaikan bagi kedua-duanya, tapi kadar balasan tentu saja berbeda karena kadar iman dan amal mereka juga berbeda. Dalam surah An-Nisa ayat 95 sampai 96 Allah berfirman, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajat وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kata Allah, tidaklah sama orang yang duduk-duduk di antara orang mukmin yang tidak memiliki uzur, tidak sedang sakit, tidak cacat, tidak ditugaskan untuk standby di Madinah gitu. Enggak ada alasan. Duduk enggak ikut perang, tapi mereka mukmin. Tidaklah sama orang-orang yang hanya duduk-duduk di kalangan orang mukmin tanpa ada urusan. Dibanding para mujahidin di jalan Allah yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, Allah mengutamakan orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka dibanding orang yang hanya duduk-duduk. Allah utamakan mereka beberapa derajat. Tapi masing-masing Allah siapkan kebaikan. Allah mengutamakan mujahidin dibanding orang-orang yang duduk dengan pahala yang sangat besar. Darajat tingkatan dari Allah ampunan dan rahmat, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Coba lihat ayat itu menerangkan perbedaan antara yang berjihad dengan yang tidak. Tapi dua-duanya mukmin, kadar iman yang berbeda. Lihat lagi firman Allah Azza wa Jalla surah At-Taubah ayat yang ke-19. Allah menyatakan, Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imu muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Kata Allah, apakah kamu menjadikan orang-orang yang suka memberi minum kepada para jamaah haji dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram, apakah kamu akan samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu jihad di jalan Allah? La yastawuna indallah. Mereka itu tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang-orang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Allah akan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari Allah dan keridhaannya, dan surga-surga bagi mereka di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan sesungguhnya Allah memiliki pahala yang agung di sisinya. Jadi dahulu, kalau umpamanya orang haji, ada orang yang beramal soleh berupa memberi minum kepada para jamaah haji, memberi makan, memberi apa saja. Kalau musim haji itu orang-orang kaya yang beriman di sana, di Mekah, di Madinah, mengeluarkan dana untuk memberikan bantuan berupa minuman, makanan kepada para jamaah haji. Datang truk besar, isinya apa? Isinya air mineral per botol, dingin ya. Dilempar-lemparkan kepada para jamaah haji yang sedang ngumpul. Sedang haus dikasih begitu tuh ya. Ya enak ya. Dan begitu habis datang truk lain begitu, gratis. Kadang-kadang berupa makanan. Makanan asli Arab, kadang-kadang berupa korma ya. Sekarang ini di Masjidil Haram setiap sholat ada orang di areal tertentu tuh, di setiap areal ada yang muter menawar-menawarkan zam-zam, zam-zam, zam-zam. Bawa gelas plastiknya, bawa apa wadah zam-zamnya diedarkan. Ya. Sehingga kita para jamaah yang sedang zikir, sedang baca Al-Quran, sedang salat sunat, menunggu waktu salat, haus, kalau apa mengambil zam-zam sendiri agak jauh, khawatir tempatnya ditempati orang, nah, datang itu, enak, ya, ada yang hangat, ada yang dingin. Itu utama apa tidak utama? Demikian juga yang mengurus Masjidil Haram. Tapi keutamaan amal itu tidak sebanding dengan jihad. Allah menyatakan, apakah kalian menjadikan orang yang suka memberi minum jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, akan kalian samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa? La yastawuna indallah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Dan merekalah orang-orang yang bahagia. Allah beri kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dan keridhaannya dan surga bagi mereka. Dan kenikmatan yang abadi. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan di sisi Allah ada pahala yang sangat agung. Lihat, berbeda kan amalannya. Karena berbeda imannya, itu di dunia, otomatis di akhirat juga berbeda balasannya. Dalam Al-Quran surah Al-Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, Amman huwa qanitun ana'al layli sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang tidak ibadah dengan orang yang sepanjang malam dia qanit, dia berdiri sholat berdiri dan bersujud karena mengharapkan akhirat dan mengharapkan karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanyalah orang yang bisa mengambil pelajaran orang-orang yang berakal. Tentu saja tidak sama. Orang berilmu lebih tinggi derajatnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang kamu lakukan. Atau jangankan di akhirat, jangankan Allah, manusia aja dalam menilai orang berbeda, tergantung kualitas, kemampuan, skill yang dimiliki, ya enggak? Orang yang lulusan sarjana dengan lulusan SD, ya berbedalah ketika dua-duanya ngelamar di suatu perusahaan. Yang sarjana mah dikasih posisi jabatan, yang lulusan SD mah paling cleaning service, paling OB, seperti itu. Paling jadi tukang parkirnya. Untuk jadi satpam security aja sekarang harus ada pendidikannya, harus ada ijazahnya. Dibedakan tuh, bedakan pekerjaannya, bedakan posisinya, fasilitasnya, gajinya, ruang kerjanya. Apalagi kalau levelnya lebih tinggi, manajer, apalagi ke atas, GM umpamanya, apalagi direktur. Ruangannya lebih besar, lebih nyaman, fasilitasnya lebih gede, gajinya lebih gede, gajinya puluhan juta, bisa lebih dari 100 juta kalau direktur. Dikasih juga apa? Rumah dinas yang bagus dan mewah. Dikasih mobil dinas, tidak hanya satu, tapi dua atau lebih. Dengan jenis mobil yang mewah juga. Ini tidak diberikan ke OB. Ini tidak diberikan ke satpam. Ini tidak diberikan ke operator yang di bawah. Mereka tidak diberi rumah dinas, mobil dinas. Gajinya juga jauh. Lebih dari 10 kali lipatnya mereka tuh para direktur itu. Oleh karena itulah, maka manusia pun membedakan, apalagi Allah Azza wa Jalla, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salah wa shoma ramadhan kana haqqan 'ala Allahi ayudkhilahul jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Kata Nabi SAW, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, menegakkan salat, saum Ramadan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Dia jihad di jalan Allah atau dia tinggal tetap di tempat kelahirannya. Faqalu, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nubashirun nas, wahai Rasulullah, boleh enggak kami beritahukan kabar gembira ini kepada orang? Kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajah, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, wa ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Arahu wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kata sahabat, boleh enggak kami beritahukan kabar gembira ini kepada orang? Nabi menyatakan, sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan Allah. Itu 100 tingkatan itu hanya untuk para mujahidin saja. Dan jarak antara dua derajat, dua tingkatan sejarak jauh langit dan bumi. Maka apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan juga sekaligus paling tinggi. Aku pernah melihatnya, di atas surga Firdaus itu ada arasy Allah. Dan dari sanalah sungai-sungai di surga terpancar, mengalir. Dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Anas bahwa Ummu Harithah. Ummu Harithah itu ibunya Harithah. Kita tahu ada Zaid bin Harithah. Ummu Harithah datang kepada Nabi SAW dan Harithah putranya saat itu sudah gugur syahid di medan perang Badar. Dia itu terkena panah liar, tep nancep di dadanya kemudian mati. Ibunya yaitu Ummu Harithah datang, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimta mauqi'a Harithah min qalbi. Fa in kana min ahli jannah lam abkihi 'alaihi wa illa sawfa tara ma asna." Kata Ummu Harithah, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui bagaimana kedudukan Harithah dalam hatiku." Artinya, Ummu Harithah ini sangat cinta banget, sayang banget kepada anaknya. Anaknya sudah gugur di medan perang. Kalau Harithah ini ada di surga, aku tak akan pernah menangisinya lagi. Ngapain ditangisi? Kok orang yang dicintainya udah bahagia di surga gitu ya? Wa illa sawfa tara ma asna. Kalau enggak, kau akan lihat apa yang akan aku lakukan. Kalau Harithah ini enggak di surga alias di neraka, lihat aja gitu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Ajannatun wahidatun hiya annaha janan katsira wa innahu fil firdausil a'la. Apa kamu kira surga itu cuma satu tingkatan? Enggak, itu bertingkat-tingkat. Dan Harithah akan ada di surga Firdaus yang paling tinggi. Kedudukan Harithah itu sebagai seorang syahid luar biasa. Ini menunjukkan di surga itu ada banyak tingkatan. Satunya lebih tinggi dari yang lainnya. Dan bisa melihat kedudukan orang yang ada di surga yang paling bawah. Yang bawah bisa melihat yang ada di level yang lebih tinggi. Seperti melihat bintang di langit. Bercahaya tuh, cuma begitu kelihatannya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, "Inna ahlal jannati yatarauna 'alal ahlal ghuraf min fawqihim kama yatarauna al-kawkab ad-dariyal ghabir fil ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib litafaduli ma bainahum." Sesungguhnya para ahli surga itu akan saling melihat para penghuni kamar lain dari atas mereka, sebagaimana mereka melihat bintang yang bercahaya terang di ufuk, baik dari barat ataupun dari timur, karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughu ghairuhum?" Wahai Rasulullah, apakah bintang-bintang yang terang nanti yang kelihatan, surga seperti bintang yang terang itu adalah kedudukan para nabi yang tidak bisa dicapai oleh yang lainnya? Dijawab bala, bisa dicapai. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Rijalun amanu billahi wa sadaqal mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang membenarkan para rasul yang diutus kepada mereka. Di dalam Musnad Ahmad Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam inna ahlal darajatil aula yarahum man huwa asfalu minhum kama tarawna kaukib at-tali fi ufuqi sama wa inna Abu Bakr wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya ahli surga yang ada derajatnya di atas itu terlihat oleh ahli surga yang ada di bawahnya. Sebagaimana kalian melihat bintang-bintang yang bercahaya terang di ufuk. Dan Abu Bakar dan Umar termasuk dua orang di antara mereka. Ini semua menunjukkan bahwa surga itu berbeda-beda tingkatannya, sangat ditentukan oleh perbedaan kadar iman dan amal soleh. Ya, otomatis kenikmatan yang mereka rasakan juga berbeda-beda. Inilah sebagian keterangan baik dari ayat ataupun hadis yang sahih yang menunjukkan perbedaan tingkatan di surga. Ya, cukup pagi ini kita sampai di sini saja, dan sisa waktu yang kita miliki kita akan sisakan untuk tanya jawab kepada Pak Muzayyin. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa, termasuk para pendengar dan pemirsa TV ataupun radio di tempat lain. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Khotiliman azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada antum semua untuk bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Helmi di Cicadas, Ustaz. Ya, silakan Pak Helmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Ustaz, kan insya Allah beberapa hari ke depan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Dan nanti kita sholat tarawihnya kan di rumah. Seperti kita ketahui kan Nabi pun tidak berjamaah seterusnya, tapi hanya di akhir-akhir Ramadan beliau berjamaah. Yeah. Nah, pertanyaannya, adakah riwayat yang menjelaskan Nabi itu sholat tarawih di rumah berjamaah atau munfarid? Yang kedua, nah untuk kita nih sebaiknya gimana, berjamaah dengan keluarga atau munfarid? Kalau berjamaah, akankah kita dapat keutamaan salat berjamaah, salat malam semalam tutup Ustaz? Iya. Begitu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Helmi ya. Barakallahu fiik. Dalam kondisi normal, ketika tidak ada wabah seperti sekarang ini, yang disunnahkan bagi kita ketika tarawih atau qiyam Ramadan adalah di masjid. Setiap malam dari awal sampai akhir. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap malam? Betul. Karena apa? Karena ada sebab. Sebabnya khawatir turun perintah yang mewajibkan tarawih sehingga memberatkan umatnya. Melihat antusiasme umatnya yang besar terhadap tarawih, maka beliau tidak melanjutkan di masjid, walaupun tahu bahwa jamaah sudah menunggu dan membludak, tapi beliau sholat di rumah. Ketika ditanya, beliau menyatakan, aku khawatir Allah nanti menurunkan perintah untuk mewajibkannya. Itu satu-satunya alasan kenapa beliau tidak setiap malam tarawih. Sekarang setelah wafatnya beliau, apa yang dikhawatirkan tidak akan mungkin lagi terjadi. Karena wahyu tidak akan turun lagi. Maka tetaplah hukum asal tarawih berjamaah di masjid adalah sunnah. Terlebih ada iming-iming, mengqama ramadhana ma'al imami fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang salat qiyam Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, akan dicatatkan bagi dia pahala salat semalam suntuk. Makanya para ulama menganjurkan berdasarkan hadis ini untuk salat berjamaah Tarawih di masjid sampai selesai dari awal sampai akhir. Dari satu Ramadan sampai akhir Ramadan. Walaupun Nabi SAW tidak melakukan sepenuh Ramadan di masjid, itu karena ada kekhawatiran tadi. Setelah kekhawatiran tidak ada, maka kembali ke hukum asal, yaitu sunnahnya Tarawih berjamaah di masjid. Ya. Maka tidak boleh dalam kondisi normal saya sholatnya di rumah sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak sesuai sunnah, ya. Karena sunnah qauliyah, sunnah Nabi berupa ucapan menganjurkan untuk sholat tarawih di masjid berjamaah dengan imam. Seperti yang barusan, man qama Ramadan ma'al imami hatta yansurifa. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan berserta imam sampai selesai, akan dicatat sholat semalam suntuk. Itu sunnah qauliyah. Adapun fi'liyahnya beliau tidak, karena ada kekhawatiran tadi. Nah, kekhawatirannya sekarang tidak akan ada lagi. Akhirnya tetaplah kembali ke hukum sunnahnya sholat berjamaah tarawih di masjid bersama imam sampai selesai, sampai tuntas, ya. Itu ketika kondisi apa? Normal. Nah, sekarang ada wabah. Jangankan tarawih yang hukumnya sunnah, yang wajib pun seperti sholat fardu, bahkan sholat Jumat. Bahkan orang yang tiga kali sholat Jumat itu diancam dengan sifat munafik. Itu kalau apa? Kalau dalam kondisi normal. Kalau ada uzur seperti ini, walaupun 10 kali Jumat, enggak, tidak terkena hadis itu. Karena hadis tadi itu karena kemalasan, karena hawa nafsu. Karena tidak ada uzur, hanya malas, enggak Jumatan. Nah, udah 3 kali sudah, munafik. Sebagian ulama menyatakan kufur. Adapun kalau ada uzur syar'i, ada wabah, ya tidak terkena hadis itu. Ya, ini yang fardu, apalagi yang sunnah. Tarawih adalah sunnah. Ya, kalau selama Ramadan pandemi COVID-19 ini belum selesai, masih menyebar dengan resiko yang mungkin lebih besar. Konon katanya sekarang sedang masa-masanya lebih aktif daripada sebelumnya. Maka pemerintah menetapkan tindakan yang lebih tegas, adanya PSBB. Adanya sekarang kan mudah-mudahan bukan hoax, ya, video yang sampai ke HP saya bahwa personal gabungan TNI Polri dan PP Satpol PP akan turun ke jalan-jalan bawa apa? Rotan. Siapa yang masih ada di luar dipukul punggungnya dengan ini, ya. Boleh apa tidak secara syari? Ya, kalau ulil amri yang melakukan berwenang mereka. Demi kemaslahatan. Hukuman cambuk ini ada, ya. Hukuman lebih dari itu seperti rajam dan potong tangan saja ada bagi pelaku kriminal tertentu. Nah, ini juga ada atas ijtihad ulil amri, boleh. Demi kemaslahatan. Agar orang takut tidak keluar, ya. Coba kalau umpamanya, saya nggak tahu benar apa tidak di Afrika ini, singa dilepas ke jalan-jalan agar orang-orang apa? Tidak berani keluar. Coba. Itu lebih mengerikan, bisa mati kan, ya? Nggak mati sama corona, mati sama singa. Tapi kalau rotan nggak akan mati. Sakit nggak? Ya pasti sakit lah, ya. Tapi mungkin untuk awal-awal petugas juga ngira-ngira banget lah, ya. Apakah ada kemungkinan bentrok nggak dengan warga, nanti warga melawan? Ya mungkin, tapi yang melawan salah, keliru. Udah tahu salah dihukum malah melawan. Oleh karena itulah, maka ini menunjukkan lebih gawat menurut penelitian para ahli yang memberi masukan kepada pemerintah yang berwenang. Ini mengharuskan kita untuk stay at home, untuk tinggal di rumah, untuk langkung saya cicing we di bumi gitunya, Jangan kemana-mana, walaupun keluar sekedar nongkrong, kecuali kalau ada keperluan yang mau tidak mau membeli makanan yang memang sudah stoknya sudah habis gitu di rumah gitu ya. Kalau nggak keluar ya kelaparan nanti, ya itu boleh darurat ya. Tapi jangan breng sekeluarga, jangan, satu dua orang dengan pakaian APD yang lengkap, pakai masker, pakai sarung tangan, siapkan hand sanitizer atau yang sejenisnya gitu ya. Ah, seperti itu ya. Ketika di pasar atau di warungnya atau di supermarketnya jaga jarak. Ingat, social distancing harus lebih ketat lagi. Makanya di beberapa supermarket ada tanda ya, garis gitu, ini jarak. Ada orang yang salah paham, dicabrak, diloncati. Seperti itu ya. Jaga jarak, jangan sembarang menyentuh. Kalau ketemu kawan lama atau saudara, jangan salaman, jangan pelukan, jangan cipika-cipiki, jangan. Untuk kondisi sekarang ya, jaga jarak. Nah itu yang harus kita lakukan. Otomatis sholat taraweh, bahkan nanti sholat id, bila masih, maka di rumah saja, sholat di rumah. Kalau kita terbiasa taraweh setiap Ramadan di masjid berjamaah dengan imam, lalu karena ada COVID-19 ini kita sholat sendirian di rumah, pahala sholat berjamaah di masjidnya tetap dapat. Utuh, tidak berkurang sedikit pun. Bagusnya di rumah sendiri-sendiri atau berjamaah? Bagusnya berjamaah dengan keluarga, dengan istri, kecuali kalau ada uzur gitu. Umpamanya si imamnya bacaannya cuma itu pendek-pendek, kita ingin yang panjang, kita ingin sejam dua jam. Ini kalau dengan ini paling 15 menit juga selesai. Bahkan ada yang 23 rakaat selesai dalam 7 menit. Aduh, capek. Di samping tidak sah ya. Karena ada rukun yang terlewat yaitu tumaninah. Nah, kalau umpamanya kita bisa berjamaah di rumah dengan keluarga itu lebih baik daripada sholat sendirian ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami undang kembali antum semua untuk bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, ke pesan singkat dulu Ustaz. Bismillah, afwan, ana mau minta pencerahan ilmu tentang kondisi yang ana alami saat ini. Ana kerja di rumah sakit yang setiap harinya dianjurkan untuk memakai APD lengkap seperti masker, topi, dan face shield. Yang mau ana tanyakan, apakah ada keringanan buat ana untuk menjamak sholat mengingat sangat riskan untuk tutup buka APD dan melakukan wudu. Misalkan kalau ana dinas siang, apakah asar ana bisa ditarik ke zuhur dan dilakukan di kosan ana? Begitupun maghrib, apakah ana bisa tarik ke isya dan dilakukan di kosan selepas ana pulang kerja? Iya, barakallahu fiik. Mungkin tenaga medis, mungkin dokter, mungkin perawat gitu ya. Iya, itu termasuk ada uzur dibolehkannya menjamak sholat. Walaupun tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan hujan, tidak dalam keadaan sakit, tapi kondisinya lebih parah daripada orang yang sakit. Karena berisiko, kalau buka tutup, berisiko terkena ya. Lalu lebih baik dia menjama. Dan lebih utama untuk menjama takdim. Karena menjama takdim berarti menyegerakan melakukan ibadah atau amal soleh. Daripada jama ta'akhir. Walaupun kedua-duanya boleh, tergantung situasi. Tergantung sikon ya. Dibolehkan bagi orang itu untuk menjamak sholatnya apabila memang kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali undang kepada para pendengar sekalian dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz di nomor 022-8686-2637. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Kasdi di Tanjung Raja, Lampung Utara. Masya Allah. Silakan Pak Kasbi. Ya. Begini Bu, berkata, tanya nanti pertengahan bulan puasa ada benda langit meledak katanya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasdi ya. Kasbi. Kasbi di Lampung Utara. Barakallahu fiik. Ini pernah ditanyakan ya di sini, dibahas. Jadi berita ini sudah ada lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan setiap kali ada Ramadan yang pertengahan bulannya jatuh pada hari Jumat, ini muncul. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara Timur Tengah. 19 tahun yang lalu ketika Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala masih ada, ini juga sudah muncul dan para ulama bereaksi. Ya, hadis tentang bahwa bila pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat, akan ada ini, akan ada ini, nanti di bulan Syawalnya akan ada ini, di bulan Dzulqa'dahnya akan ada ini, di bulan Dzulhijjahnya akan ada ini, itu hadisnya palsu. Kepalsuannya diterangkan oleh para ulama ya tentang masalah itu, termasuk video tentang hal itu oleh ustaz beraliran faham cocokologi. Suka mencocok-cocokkan kejadian yang ada dengan hadis walaupun tidak cocok ya. Hadisnya mungkin benar sahih tapi tidak nyambung dengan kejadian, atau bahkan hadisnya lemah ataupun palsu. Si narator di dalam video itu di awalnya menyatakan sebagian orang menganggap hadis ini lemah. Walaupun sebagian orang menganggap hadis ini lemah. Dia tahu ini lemah. Bahkan bukan lemah, palsu. Dan bukan sebagian orang, seluruh ulama ini menyatakan palsu. Dia sudah menyadari itu dhaif atau bahkan palsu, tapi masih nekat berani mengumbar, mengekspos, nge-share kesana kemari ya. Sampai menjadi viral, jutaan orang di dunia mendengar ini. Para ulama sudah bereaksi. Ini berulang setiap tahun yang di tahun itu Ramadannya, pertengahan Ramadannya jatuh pada hari Jumat. Dan betapa sering Ramadan pertengahannya tanggal 15 jatuh pada hari Jumat, hadis ini diekspos dan enggak ada kejadian apa-apa. Ya. Menyebarkannya sama dengan menyebarkan hadis palsu. Dosanya besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya, menyebarkan ini, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Jadi narasi dalam video itu dusta, karena didasarkan kepada hadis yang palsu, ya. Beberapa hari yang lalu pertanyaan ini muncul dan saya sudah jawab, dan saya sudah memberikan siapa yang mau ya tulisan tentang hal ini silakan minta. Kita akan sebar, dan bantahannya ini yang harus disebar ya. Dan kemarin sudah ada yang minta dari jamaah, dan dari pihak studio sudah minta ke saya sudah kirim ke admin, mungkin sudah dikirim ya. Jadi hadis tersebut palsu Pak, berita itu bohong, dusta, dan gak boleh disebarkan ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada sang ustadz yang menjadi narator di dalam video tersebut ya. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali undang antum untuk bertanya di nomor telepon 022-86-862637. Ada tadi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Asli. Ustaz. Iya. Barakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Dua hari yang lalu saya lihat rekaman Ustadz yang di Subang Ustadz, yeah. Itu perihal sama apa namanya tentang Ramadan juga. Nah yang saya tanyakan di sana ada waktu taraweh itu ada istirahat Ustadz, namanya taraweh, makanya di... Ya, putus. Pertanyaan belum sampai ya. Ya, nanti silakan hubungi lagi sebab saya belum menangkap pertanyaannya. Oke, kita angkat lagi. Ada ya, ada telepon lagi, silakan. Assalamualaikum. Terputus. Oh iya, silakan nyambung lagi. Iya. Jadi yang saya tanyakan di sana tarawih itu yang itu kan ada istirahatnya, makanya disebut tarawih kata Ustaz. Iya. Nah, apakah kalau saat ini kebetulan kan di rumah itu kita akan mengadakan tarawihnya itu dengan ibu saya yang sudah sepuh, Ustaz. Iya. Kalau misalnya cara seperti itu dilakukan juga, apakah itu masih boleh, Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Tasli. Pak Tasli di Bandung. Bandung. Barakallahu fiik. Iya. Iya, istilah tarawih tidak dikenal zaman baheula. Kesininya aja disebut. Disebut tarawih asal katanya dari roha. Roha itu istirahat. Ya, masuk ke wazan tafa'ala, tarawaha, ya. Artinya banyak istirahat. Salat qiyam Ramadan yang dahulu disebut tarawih karena banyak diselingi dengan istirahat. Kenapa banyak diselingi istirahat? Karena panjang. Dua rakaat panjang. Setelah dua rakaat selesai karena pegal, cangkel, kesel gitu istirahat dulu. Beberapa lama, ya. Setelah istirahat berapa lama? Kemudian kita mereka bangkit lagi dua rakaat lagi, panjang lagi, sejam, dua jam gitu ya. Kemudian setelah beres selesai istirahat lagi. Begitulah, makanya disebut dengan salat tarawih. Ya, karena banyak diselingi istirahat, karena lelah, karena panjangnya bacaan. Adapun qiyamu Ramadan yang sekarang banyak dialami oleh kaum muslimin enggak cocok disebut tarawih. Karena apa? Enggak ada istirahatnya. Kenapa enggak ada istirahatnya? Karena enggak capek. Sebentar kok dari surat At-Takatsur sampai An-Nasnya 11 rakaat tuh. Ada yang 23 rakaat, cuma 7 menit selesai. Mana capek? Capek ketang, capeknya kok terlalu cepat bergerak gitu ya. Gak ada istirahatnya sama sekali, maka tidak disebut dengan sebutan tarawih ya. Nah, ada gak di zaman sekarang yang menerapkan itu? Ya ada, ya ada. Masih di Masjidil Haram mungkin ada istirahat sebentar setiap dua rakaat. Di sini di masjid kita dulu ya, iya ada istirahat. Setelah dua rakaat istirahat dulu 5 menit. Setelah itu bangkit lagi agak panjang lagi. Begitu ya. Nah sekarang kita menerapkan itu di rumah. Ada ibu yang sudah sepuh. Boleh gak kita terapkan? Boleh kalau mau. Ibunya juga menginginkan, saya sudah sepuh, sudah tua, ingin banyak ibadah yang panjang. Ya bagus. Kalau ibunya gak kuat sambil berdiri, ya duduklah. Gak apa-apa ya. Sambil duduk boleh. Sambil berbaring juga boleh apabila tidak mampu duduk ya. Tapi kalau umpamanya ibunya ingin berjamaah sampai selesai tapi tidak sanggup untuk berlama-lama, ya silakan dipertimbangkan demi birrul walidain. Berbuat baik ke orang tua ya, dipersilakan. Kalau mampu silakan, tapi kalau umpamanya ibunya menimbulkan madarat karena hal itu, maka dipertimbangkan saja ya. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali undang antum untuk bertanya, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya. Dari Ujang di Cisendo, Ustaz. Ujang di Cisendo, mangga. Ingin bertanya, Ustaz, bagaimana cara membayar nazar yang kita itu lupa nazarnya itu apa, Ustaz? Misalnya kita, aduh dulu itu perasaan pernah bernazar, tapi lupa apa nazarnya. Ini bagaimana cara kita menembusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa isi nazar, mungkin dah tahunan kalau begitu ya. Mungkin kalau saya lulus ujian, saya akan gini-gini itu lupa gitu ya. Iya, apa yang harus dilakukan? Saum saja ya. Nazarnya diganti dengan saum 3 hari berturut-turut. Kalau memang lupa ya. Kecuali kalau ingat, kalau saya lulus menjelang wisuda saya akan infak dan sedekah, ya umpamanya. Tapi tidak disebutkan berapanya. Lakukan infak dan sedekah semampu kita, semaksimal yang kita bisa, ya. Kalau umpamanya ingat dulu saya pernah nazar kalau begini saya akan iktikaf di masjid sekian hari. Lakukan iktikaf di masjid sekian hari, ya. Kalau belum lupa sama sekali tentang isinya, maka berdasarkan ghalabatul dhon kita. Kita kemungkinan kalau nazar akan begini nih, paling begitu, ya. Maka kemudian dilakukan sesuai dengan dugaan kuat kita tentang diri kita atas nazar kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Didin di Cimahi. Oh, iya. Ustaz, kalau ini kita salat tarawih gitu, suratnya apakah harus berurutan? Misalnya kalau bersama gitu Ustaz, dari An-Naba terus ke An-Naziat gitu. Atau boleh juga misalnya kita rokat ke satunya An-Naziat, rokat keduanya An-Naba gitu. Jadi cek-tok itu boleh atau harus berurutan ya? 11 rokat ini. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Ini Didin orang dalam. Iya. Iya, barakallahu fiik. Iya, afdalnya iya. Afdalnya. Boleh enggak tidak berurutan? Boleh. Ada hadisnya ada. Nabi alaihi salatu wasalam ketika waktu itu salat qiyamul lail dan seorang sahabat ikut. Di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah. Kata sahabat ini, aku menduga beliau akan ruku di ayat yang ke-100. Setelah lewat 100 ayat, beliau terus. Sahabat ini berkata, aku menduga beliau akan ruku setelah selesai surah Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah, terus ke An-Nisa, setelah selesai An-Nisa, terus ke Ali Imran. Itu urutannya. Para urutan di Mushaf, Al-Baqarah dulu, terus Ali Imran, terus An-Nisa. Ini yang beliau baca Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Ali Imran. Tidak ngurut, cek sok. Menunjukkan dibolehkan membaca surat di dalam rokat yang sama dengan urutan surat yang tidak berurutan, apalagi umpamanya di rokat yang berbeda. Sehingga dibolehkan. Tapi yang afdal adalah ngurut seperti yang tadi, ya. Tapi kalau toh tidak ngurut dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ini kalau baca pakai mushaf gimana? Karena hafalnya katanya yang surat pendek-pendek katanya. Iya, bagaimana kalau sholat taraweh dengan membaca mushaf? Ingin panjang tapi hafalan terbatas. Kalau pertanyaan boleh apa tidak, boleh. Walaupun mafdul, mafdul itu tidak afdol. Kenapa? Karena dia banyak melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan. Dia meninggalkan hal yang afdol dalam sholat. Hal yang afdol dalam sholat itu melihat ke tempat sujud. Karena melihat mushaf, jadi tidak melihat ke tempat sujud. Kedua, dia melakukan beberapa gerakan yang mestinya tidak dilakukan di dalam sholat. Seperti memegang mushaf, seperti membuka lembaran mushaf yang dibaca gitu. Itu tidak membatalkan sholat, tetapi makruh, ya. Sehingga melakukannya adalah mafdul, mafdul itu kurang utama. Tapi boleh enggak? Boleh, ya. Tapi lebih utama untuk tidak begitu. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami beralih dulu ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari pendengar atau pemirsa dari Garut, Ustaz. Ustaz, amalan apa yang bisa memasukkan ke surga Firdaus? Sedangkan saya cuma melaksanakan yang wajib-wajib. Minta nasihatnya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Nanti akan ada pembahasan khusus amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, ya. Nanti akan ada waktunya insyaallah. Tapi yang jelas fardu kalaku sunnah kalampah. Yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dikerjakan. Ya. Dan ini yang disebut dengan as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu mereka berada di tingkatan surga yang paling tinggi. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukur. Silakan, Ustaz, ada telepon. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ibu siapa, di mana, Bu? Dari Bu Nur di Cibuntu. Oh, mangga, ya. Silakan Bu Nur. Ya, Ustaz mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu kalau kebiasaan misalkan sambil duduk-duduk atau sambil masak atau sambil apa gitu lagi dikir, cuman dalam hati aja Ustaz, maksudnya mulut ini enggak apa ya, enggak komat kamit gitu ya, atau enggak jar gitu ya, itu gimana Ustaz? Atau saya kalau setiap dikir atau saya utapin jar atau dalam hati aja boleh? Iya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Cibuntu, ya. Barakallahu fik. Zikir adalah amalan lisan. Tapi harus disertai dengan amalan hati, yaitu menghayati apa yang diucapkan oleh lisan. Tapi zikir merupakan amalan pokok bagi lisan. Jadi harus ada gerakan lisan, gerakan bibir. Termasuk diantaranya berdoa, termasuk diantaranya membaca Al-Quran. Itu adalah amalan lisan yang harus ada gerakan lisan. Allah berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah, jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru untuk menghafalkannya. Tanggungan kami lah menghafalkannya dan memeliharanya. Ayat ini teguran kepada Nabi SAW. Ketika wahyu turun, malaikat Jibril belum selesai membacakan, beliau sudah mengikuti dengan menggerakkan lisan. Yang menunjukkan bahwa membaca itu harus ada gerakan lisan. Ini yang ditegur oleh Allah karena terburu-burunya. Kata Allah, biarkan kami selesai membacakan, baru kamu ikuti. فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Biarkan kami selesai dulu bacanya, lalu kamu ikuti. Kesalahan Nabi SAW saat itu adalah belum selesai, beliau sudah menggerakkan lisan. Sudah mengikuti. Itu kesalahan yang ditegur. Tapi dari ayat ini kita memahami bahwa membaca, karena itu adalah amalan lisan, harus ada gerakan lisan. Makanya keliru orang, terutama di dalam sholat. Saya masyhur dalam kitab, masyhur Hasan Salam dalam kitab Al-Qulubun Fi Akhtaril Muslimin, menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah tidak menggerakkan lisan ketika membaca doa-doa sholat. Balem gitu, nutup, terkatup, mingkem gitu, tapi dalam hati baca. Itu keliru, salah. Karena doa, bacaan, zikir harus ada gerakan lisan. Karena itu adalah amalan lisan. Cuma hati harus mengikuti, harus menghayati, ya. Apabila orang hanya dalam hati, tapi tidak ada gerakan lisan, maka itu keliru dan salah. Maka gerakan lisan kita, bibir kita untuk melafadzkan zikir-zikir yang kita ingin bacakan ketika itu, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, ya. Iya. Terakhir kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Bapak? Iya, Pak. Silakan, dari, siapa? Dari Pak Engga di Padang, Ustaz. Masya Allah, Pak Enggal di Padang, silakan. Ya, barakallah fiik, Ustaz. Wafika barakallah. Ya, ini keluar dari tema, boleh ya, Ustaz? Ya, silakan, Pak. Ini, Ustaz, Padang kan sekarang lagi di PSBB, Ustaz. Ya. Di peraturan kena virus ini, Ustaz. Ya. Nah, sementara kemarin ini orang tua anak sekarang lagi di kota yang berbeda, Ustaz. Ya. Kemarin beliau minta kalau ada waktu pulang gitu, cuman beliau kan di kota yang berbeda yang juga lagi di karantina gitu, Ustaz. Itu afdolnya gimana Ustaz? Kita tidak mengunjungi mereka karena khawatir kita membawa virus ke mereka, atau ikutin sama tenda beliau Ustaz? Gimana Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Pak. Iya. Pak Enggal di Padang, Sumatera Barat. Barakallahu fiik. Iya. Ketetapan PSBB atau lockdown atau karantina atau isolasi, ya, itu ketetapan pemerintah. Berdasarkan masukan dari semua pihak yang berkait dengan masalah ini, ya. Termasuk pihak MUI yang ahli agama, termasuk pihak dari tenaga medis, kesehatan, lingkungan hidup, dan yang lain-lainnya. Ini ditetapkan untuk kemaslahatan bersama. Maka wajib taat. Allah berfirman, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati oleh kamu Allah, taati oleh kamu Rasul. Ini dalam urusan agama. Wa ulil amri minkum dalam urusan di luar agama. Taati pemerintah kalian di luar urusan agama. Pemerintah enggak akan ngurus tata cara ibadah, tata cara salat atau segini ya, enggak. Itu mah sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Tata cara saum kalian harus begini ya, enggak. Itu mah sudah ada, enggak bisa pemerintah intervensi. Tata cara ibadah haji dan umrah itu enggak bisa. Tapi di luar urusan agama pemerintah dan termasuk masalah ini, ya. Kasih pengertian kepada ibu bahwa kondisi seperti ini kita wajib sabar. Demi kemaslahatan bersama, demi terhindarnya kita dari madarat. Karena seperti yang Pak Enggal bilang tadi, kalau kita kunjung mungkin saja kita membawa virus corona. Ya, kitanya dari rumah enggak, steril, bersih, tapi di jalan. Ya, kita menyentuh barang yang pernah disentuh oleh orang yang berkorona gitu. Atau umpamanya sekarang ada apa namanya penjelasan bisa lewat udara, bisa lewat segala macam, ya. Mudah sekali penularan corona tanpa bisa dideteksi. Dari rumah steril, di jalan terkena, pas berjumpa dengan ibu, membawa oleh-oleh corona. Madarat kan? Tentu saja madarat, ya. Maka lebih baik sudah stay at home. Tinggallah di rumah. Sampai wabah ini benar-benar berhenti, kasih pengertian kepada ibu bahwa kita itu harus sabar dalam kondisi seperti ini demi kemaslahatan bersama. Dan ini ikhtiar yang diwajibkan. Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Fala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian sendiri, ya. Firra minal mazdum, firara kamil asad. Lari kamu dari wabah, ya, sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, seperti itu, ya. Jadi lebih baik tetap tinggal di rumah, kasih pengertian ke ibu dan bersabar. Insya Allah kalau kita semuanya disiplin, lebih bagus disiplin kita, lebih cepat wabah ini akan terangkat, ya. Tidak terangkatnya dan tetap menyebarnya virus ini karena banyaknya orang-orang yang tidak disiplin, apalagi membawa atas nama agama. Jumatan, sholat berjamaah, takdir yang disalahfahami, ya. Kalau enggak takdirnya mah enggak akan terkena walaupun gini gitu. Iya betul, iman kepada takdirnya betul, tapi wajib apa? Ikhtiar. Iman kepada takdir tidak menafikan wajibnya ikhtiar. Tidak menghilangkan wajibnya ikhtiar. Makanya Nabi SAW menyatakan, firra mil mazdum, firraraka mil asad. Lari kamu dari musibah, dari wabah, ya. Jauhi sejauh-jauhnya sebagaimana kalian lari dari singa. Seperti itu ikhtiar yang diwajibkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.